بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا أيها الإخوة المستمعون الكرام باب جديد في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وهو الباب الرقم 50 بعنوان باب الخوف. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان أهمية الخوف من الله وعقابه والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى في حياة المسلم، وأن الخوف كلما قوي خوف العبد من الله عز وجل عظم إقبال العبد عليه سبحانه وتعالى، لأن كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. فالخوف من الله يزيد العبد قربا من الله وطاعة لله وبعدا عما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه. ولهذا فإن الخوف أيها الإخوة الكرام له أهميته العظمى في حياة المسلم، لأنه يسوقه إلى الفضائل ويحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن القبائح والرذائل. أورد أولا رحمه الله تعالى آيات كريمات من القرآن الكريم في الدليل على الخوف وأهميته ومكانته العظيمة. بدأ أولا بقول الله سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. إياي أي الله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. فارهبون أي خافون، وتقديم المعمول على العامل أسلوب من أساليب الحصر في اللغة العربية. فمعنى قوله وإياي فارهبون أي ارهبوني وحدي وأخلصوا لي في ذلك ولا تشركوا معي أحدا فيه. فالرهبة عبادة لا تكون إلا لله. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد. بطش الله أي عقوبته ونكاله وما يحله بمن يسخط الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. لشديد أي عظيم النكال، وعقوبة الله عز وجل شديدة. فهذا مما يدعو العبد إلى الخوف من الله، فالله عز وجل بطشه شديد، وهو سبحانه غفور رحيم، ولكن أيضا بطشه شديد. فعلم العبد بأن بطش الله شديد وأن الله شديد العقاب يبعث في قلب العبد الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتجنب كل ما يسخط الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab nomor 50 yang berjudul bab al-khauf, yaitu bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini atau judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap hukuman atau azab yang Allah akan timpangkan kepada orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan perasaan seperti ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karenanya, semakin kuat rasa takut seorang hamba, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk beribadah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya segala perkara, jika kalau kita takut kepada perkara tersebut, maka kita akan berusaha menjauh dari perkara tersebut, bahkan kita berusaha untuk lari dari perkara tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala, jika kita takut kepada Allah, maka kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fafirru ila Allah." maka larilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan menumbuhkan rasa kurbah kedekatan pada seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan adanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang akan semakin menjauh dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin lari dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh katanya dari sini sangat jelas akan pentingnya rasa khauf. Merupakan ibadah yang sangat agung. Ya. Ibadah ini sangat agung dan menghadirkan rasa khauf dalam diri seorang hamba. Sangat penting bagi seorang hamba dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Kenapa? Karena rasa ketakut tersebut akan mengantarkan dia kepada akhlak yang mulia, kepada ibadah yang mulia, kepada keutamaan-keutamaan. Dan akan mencegah dia dari perkara-perkara radha'il, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang nista, perkara-perkara yang terhinakan. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka dengan membawakan ayat-ayat yang sangat mulia. Ya, ayat-ayat yang mulia menjelaskan tentang al-khauf. Ayat yang pertama yang beliau bawa adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyyaya farhabun, dan hanya kepada akulah hendaknya kalian takut, kalian rahbah. Ya, dan dalam ayat ini ya ada namanya taqdim wa ta'khir. Ya, di situ didahulukan objek ya daripada al-amil, daripada predikat. Ya, sehingga seharusnya dalam bahasa Indonesia dikatakan takutlah kepadaku, tetapi dalam ayat ini objek kepadaku didahulukan. Seakan-akan Allah mengatakan kepadaku takutlah. Yang dalam bahasa Arab, uslub seperti ini, metode seperti ini, memberikan faedah hasr, memberikan faedah pembatasan. Artinya hanya kepadakulah, kepada akulah kalian takut. Ya. Hendaknya kalian ikhlas memurnikan rasa takut kalian kepadaku. Dan jangan kalian berbuat syirik dalam ya, dalam khauf. Ya, hendaknya kalian hanya menghadirkan khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama. Ayat berikutnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Buruj ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna batasha rabbika lasyadid. Sungguhnya, ya, batas pukulan atau yang dimaksud di sini adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala lasyadid. Sungguh keras. Ya, batasyullah artinya adalah hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang menimpa orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan lasyadid. Sungguh berat, sungguh besar. Ya. Kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang ghafurur rahim. Allah maha pengasih, lagi maha penyayang. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna batasya rabbika lasyadid. Sungguhnya, ya, hukuman Allah sangatlah keras. Dan seorang tatkala yakin tentang hukuman Allah sangatlah besar, dan sangatlah keras, dan sangatlah pedih, maka akan menumbuhkan dalam dirinya rasa takut, dan akan mendorong dia untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan menolong dia untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala qawlallahi azza wa jal. Wa kathalika akhdu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun shadid. Inna fi thalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah. Thalika yawmun majmu'un lahun nas. Wa thalika yawmun mashhud. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هذه الآيات فيها تحريك للخوف في القلب المتدبر والمتأمل لهذه الآيات العظيمات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في أخذه للقرى حيث ذكر في السورة سورة هود قبل هذه الآيات أخذه للظالمين بأنواع العقوبات وختم ذلك بقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أي فليحذر الظالم من أخذ الله سبحانه وتعالى له بالعقوبة فإن الله يقسم الظالم بالعذاب ويبيده ونكال الله سبحانه وتعالى وعقوبته شديدة يقول جل وعلا: إن في ذلك، أي المذكور من أخذ الظالم بالعقوبات المتنوعة، لآية، أي عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة. أي هذا الباب يستفيد من يخاف عذاب الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ذلك اليوم، أي اليوم الآخر، مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، أي يشهده الله والملائكة وجميع المخلوقين. وما نؤخره، أي اتيان ذلك اليوم، إلا لأجل معدود، فإذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله سبحانه وتعالى على الخلق فيها، فإنه يأتي بعد ذلك ذلك اليوم في وقته. قال جل وعلا: يوم يأتي، أي ذلك اليوم الذي يجمع فيه الخلائق، لا تكلم نفس إلا بإذنه. حتى الأنبياء والملائكة الكرام كلهم لا يتكلمون، أي في الشفاعة للخلق، إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. فمنهم شقي وسعيد، الخلق في ذلك اليوم قسمان: قسم والعياذ بالله شقي، وقسم سعيد. والأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون أهل الطاعة والعبادة وحسن الإقبال على الله. ثم ذكر عقوبة أهل الشقاء، قال: فأما الذين شقوا ففي النار، أي يغمسون فيها ويعذبون فيها، لهم فيها زفير وشهيق، أي أشنع الأصوات وأقبحها والعياذ بالله. فهذا عندما يتأمله المتأمل ويتدبره المتدبر، لا شك أنه يحرك في القلب الخوف من الله ومن بطش الله ومن عقوبة الله ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مما أيضا يحرك في القلب الاستعداد والتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى بتحقيق تقواه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dari surat Hud, firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid." Dan demikianlah siksaan Rabb engkau tatkala Allah menghukumi atau menyiksa kota-kota atau kampung-kampung atau negeri-negeri yang negeri-negeri tersebut penduduknya berbuat kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sungguhnya pada siksaan Allah yang turun kepada negeri-negeri yang zalim tersebut ada pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Yaitu hari di mana manusia dikumpulkan dan hari di mana hari tersebut dipersaksikan. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. Dan kami tidak mengakhirkan hari akhirat tersebut, hari kiamat tersebut, kecuali pada waktu yang telah ditentukan. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Hari tatkala datang hari tersebut, tidak seorang pun berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Dan di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, maka mereka dimasukkan dalam neraka jahannam. Mereka mengeluarkan suara yang sangat buruk, yaitu zafir dan syahid. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang sangat mulia ini tentunya akan menggerakkan hati seorang hamba yang baca ayat-ayat tersebut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ya, seorang yang memperhatikan ayat-ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana azab Allah yang sangat pedih. Ya, Allah mengatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah azab Allah tatkala Allah mengazab negeri-negeri yang zalim. Ayat-ayat ini Allah sebutkan dalam surat Hud setelah Allah menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum yang mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat zalim, Allah hancurkan mereka. Setelah itu Allah mengatakan demikianlah azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada negeri-negeri yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah, azab Allah adalah sangatlah pedih. Ya. Yaitu Allah ingatkan hendaknya orang-orang berbuat zalim takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada orang yang berbuat zalim. Allah akan membinasakannya dengan hukuman yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayah liman khafa adzabal akhirah." Dan sungguhnya ya, pada hal ini ada pelajaran. Tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, tapi hanya bisa diambil kata Allah, "Liman khafa adzabal akhirah." Orang-orang yang takut kepada hari akhirat, merekalah yang akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari akhirat, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas." Hari tersebut manusia dikumpulkan. "Wa dzalika yaumun masyhud." Seluruh manusia dikumpulkan dan hari tersebutlah hari yang dipersaksikan. Seluruh menyaksikan hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hari ini, yaitu hari kiamat tersebut, hari akhirat. Para malaikat juga menyaksikan hari akhirat tersebut. Dan seluruh makhluk, seluruh manusia juga menyaksikan hari yang sangat dahsyat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud." Kami tidak menunda, tidak mengakhirkan datangnya hari tersebut kecuali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu jika telah selesai ajalud dunia, telah selesai waktu dunia, maka akan datang waktu akhirat. Hari tersebut hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznih." Pada hari tersebut tidak seorang pun berbicara. Ya, jangankan manusia biasa, para anbiya, para nabi, tidak ada yang berani memberikan syafaat illa bi'iznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum syaqiyyu wa sa'id." Dan di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pada hari tersebut terbagi menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang asqiya, yang mereka celaka. Dan ada orang-orang yang suada, orang-orang yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq." Adapun orang-orang yang celaka, fa finnar, maka mereka dimasukkan dalam neraka jahannam. Mereka diazab dalam neraka jahannam. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, yang mendustakan para rasul Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disiksa dalam neraka jahanam dengan azab yang pedih, sehingga mereka mengeluarkan zafir wa syahiq, yaitu suara yang sangat buruk, suara yang menunjukkan bagaimana pedihnya, tersiksanya mereka dalam azab tersebut. Tentunya orang-orang yang membaca ayat ini, membaca ayat-ayat yang mulia ini, akan tergerak hatinya, akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu akan menimbulkan dalam dirinya istiadat, persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat, pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Thumma awrad qaulullah azza wa jall wa yuhaddirukum Allah nafsahu ay yukhawifukum subhanahu wa taala nafsahu min 'uqubatih wa nakalah wa ma a'addahu subhanahu wa ta'ala min 'adab liman 'asa Allah subhanahu wa ta'ala khalafa amrah. Fahadhihi min al-ayat al-karimat allati fiha al-hath 'ala al-khawf min Allah wa anna al-wajib 'ala al-'abd an yakuna 'ala hadar min kulli amrin yusqit Allah subhanahu wa ta'ala wa yughlibuh. ثم أورد قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا أيضا مما يحرك الخوف، ففي ذلك اليوم كل يفر من الآخر، الأب من ابنه والأم من ولدها والأخ من أخيه والابن من والده، وكل مشغول بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أي نفسي نفسي. فهذا أيضا مما يجعل العبد يخاف من ذلك اليوم ومن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيستعد لذلك اللقاء العظيم والموعد. العظيم. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذه الآية فيها التخويف من ذلك اليوم واتقاء الرب سبحانه وتعالى. فزلزلة الساعة شيء ليس بالهين بل هو أمر عظيم، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه يوم إذا رآه العباد فإن كل أم ترضع ولدها تذهل عنه. ومن المعلوم أن الأم عظيمة العناية بولدها ورضاعه لكنها تذهل عنه من هول ذلك اليوم، والحامل تضع من هول ذلك اليوم. ثم إذا رأى الناس، إذا رأى الرائي الناس رأهم كأنهم سكارى، لكن ليسوا بسكارى وإنما عذاب الله سبحانه وتعالى وعقوبته شديدة. فهذا كله مما يبعث في القلب الخوف من ذلك اليوم المهيب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى ليعاقب فيه من أسخطه وعصاه وليثيب فيه من أطاعه واتبع رضاه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan apa yang Allah siapkan berupa ya hukuman dan siksaan bagi orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mulia ini ya, di dalamnya terdapat anjuran dan motivasi untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang hamba senantiasa waspada dan senantiasa takut terhadap segala perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Hari kiamat, yaitu di mana hari seorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Setiap orang di antara mereka pada hari tersebut sibuk dengan urusannya masing-masing. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentunya akan menggerakkan hati seorang yang beriman. Pada hari tersebut seorang akan sibuk dengan dirinya masing-masing, tidak peduli dengan orang lain, bahkan tidak peduli dengan orang yang sangat dia cintai. Bayangkan dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi," seorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, orang-orang dekat dengan dia, dari istrinya, bahkan dari anak-anak yang sangat dia cintai. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Karena pada hari tersebut ya, masing-masing sibuk dengan urusannya, masing-masing siap disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Tentunya ayat yang seperti ini akan menggerakkan rasa takut dalam hati kita, mengingat bahwasanya kita semua akan dihadirkan di hadapan Allah, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masing-masing kita hendaknya bersiap-siap untuk bertemu dengan ya, waktu yang telah ditentukan tersebut, hari yang sangat dahsyat tersebut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat. "Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at." Kalian akan menyaksikan hari tersebut tatkala seorang wanita yang sedang menyusui anaknya akan tidak peduli dengan anaknya tersebut. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan seorang wanita yang hamil akan melahirkan anaknya. Kenapa? Karena hari yang sangat mengerikan. Wa tarannasa sukara wa mahum bisukara. Engkau akan melihat orang-orang seperti mabuk, akan tapi mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi karena adab Allah yang sangat pedih. Ayat-ayat ini juga menumbuhkan rasa takut terhadap hari yang sangat dahsyat, itu hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut kepada Allah dan untuk mengingat akan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bahwasanya gempa yang terjadi pada hari kiamat bukan hal yang biasa, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala syai'un 'adzim, perkara yang sangat dahsyat. Ya, seseorang jika menyaksikan hari tersebut, maka dia akan dapati, ya, hari yang sangat dahsyat tersebut menjadikan seorang wanita yang sedang menyusui anaknya akan tidak memperdulikan anaknya tersebut. Padahal kita tahu seorang wanita sangat perhatian, seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, sangat perhatian terhadap anaknya. Akan tapi tatkala tiba hari tersebut, anaknya tersebut tidak akan dia pedulikan. Demikian juga seorang wanita yang sedang hamil langsung keguguran akan melahirkan anaknya. Kenapa? Karena dahsyatnya dan ngerinya hari tersebut. Dan jika ada orang yang menyaksikan kondisi manusia, maka mereka akan melihat manusia pada hari tersebut sukara, seakan-akan mereka sedang mabuk, berjalan sempoyongan, ketakutan, seperti orang sedang mabuk. Akan tapi mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi hal itu semua terjadi karena azab Allah yang sangat pedih. Oleh karenanya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ayat-ayat ini akan membangkitkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut terhadap hari di mana Allah siapkan hari tersebut untuk memberi siksaan dan hukuman kepada orang-orang yang buat Allah murka, dan juga untuk memberi balasan terhadap orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada qaul Allah azza wa jal wa liman khafa maqam rabbih jannatan. وهذه الآية الكريمة وكذلك ما ساقه من الآيات بعدها كله في ذكر ثمرة الخوف وثوابه، وأن من خاف الله عز وجل وخاف من أهوال يوم القيامة أمنه الله يوم الوعيد وأثابه على ذلك الخوف الثواب العظيم. ولهذا قال هنا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومثلها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم أورد قول الله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهؤلاء أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وهذا موضع الشاهد أي خائفين، كنا في الدنيا نخاف من الله ومن عقابه ونعد العدة لهذا الشيء الذي نخاف منه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي نجانا من هذا عذاب يوم القيامة ومن النار. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال النووي رحمه الله والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan." Dan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua surga. Kemudian juga beliau menyebutkan ayat-ayat selanjutnya, yang maksud dari beliau, dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, adalah untuk menyebutkan tentang buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada hari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya balasan yang besar, yaitu Allah akan siapkan baginya surga. Seperti dalam firman Allah ini, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua surga. Dan ini sama seperti dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya dari hawa nafsu, ya, mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Demikian juga ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Dan mereka ya, saling berhadapan satu sama yang lainnya dan saling bertanya, maka penduduk surga di antara mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu tatkala di dunia, kami takut. Ya. Ini menjadi syahid, menjadi perhatian kita. Mereka mengatakan penduduk surga, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu takut tatkala di dunia, takut kepada Allah, takut terhadap hari akhirat. Maka kami pun persiapkan diri kami untuk bertemu dengan hari tersebut. Ya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan anugerah kepada kita dan mencegah kita, menjaga kita dari azab neraka jahanam. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kami dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Maha penyayang bagi hamba-hambanya. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wal ayatu fil babi katsiratun jiddan ma'lumat. Kata beliau bahwasanya ayat-ayat tentang yang menimbulkan rasa takut kepada Allah sangatlah banyak dan telah diketahui. Wal ghoradu il isyaratu ila ba'dhiha wa qad hasal. Dan tujuan kami adalah untuk menyebutkan sebagian ayat-ayat saja untuk sebagai peringatan dan telah terwujudkan tujuan kami ini. Thumma awrad rahimahullahu ta'ala haditha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. هذا الحديث هو أيضا من جملة الأحاديث التي تتعلق بالخوف من الله والخوف من لقائه سبحانه وتعالى. وقد بدأه ابن مسعود رضي الله عنه بقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله والمصدق فيما جاء به من الوحي. وبدأ ابن مسعود بهذا لأن الحديث الذي ذكر من الغيب الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، هو حديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أطوار خلق الإنسان، أنه يخلق أولا نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه نطفة وهي الماء القليل، وهذا الماء هو مجموع ما يكون من ماء الرجل وماء المرأة، ما يجتمع من ماء الرجل وماء المرأة فيخلق منها الإنسان، كما قال الله تعالى خلق من ماء دافق. وثم بعد ذلك يكون علقة، والعلقة هي دم غليظ متجمد متماسك. ثم المرحلة الثالثة والطور الثالث يكون مضغة، وهي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل. و أفاد هذا الحديث أن النفخ، نفخ الروح في الإنسان بحيث يكون حيا، يكون بعد إتمام الطور الثالث الذي هو المضغة. فالأطوار ثلاثة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، وكل طور يكون 40 يوما. فمعنى ذلك أنه إذا أتم 120 يوما نفخ فيه الروح. إذن قبل نفخ الروح فيه ماذا كان؟ قبل نفخ الروح فيه ماذا كان؟ كان ميتا فأحياه الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح فيه. والقرآن دل على أن الإنسان له حياتان وموتتان، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموتة الأولى هي هذه قبل النفخ الروح في الإنسان، والحياة الأولى ما بعد هذه النفخة إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية الموتة التي تكون للإنسان بعد هذه الحياة، ثم من بعد تلك الموتة الحياة الثانية. فهذه أطوار خلق الإنسان كما هو مبين في هذا الحديث. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أن يكتبها الملك، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم بين عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العبد أن يكون على صلة بالله يسأله الهداية والتوفيق والثبات. فأقسم بالله قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فيه الخوف من سوء الخاتمة والعياذ بالله، وهذا أمر يجب أن يخاف منه العبد، أن يخاف من سوء الخاتمة ويسأل الله أن يثبت على هذا الدين إلى أن يموت، ويأخذ بالأسباب، أسباب النجاة بحسن العمل وحسن الإقبال على الله، والبعد عن أن يكون يبطن شيئا من نفاق أو نحو ذلك، لأن والعياذ بالله هذا من أسباب سوء الخاتمة، كما جاء في بعض روايات الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني أما قلبه فشيء آخر. فينبغي على الإنسان أن يكون في قلبه خوف من الله وخوف من عقابه وخوف أيضا من الخاتمة السيئة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على الحق والهدى، وأن يجاهد نفسه على البعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu, "Ammal ahaditsu fa katsiratun jiddan." Adapun hadis-hadis tentang khauf kepada Allah maka sangatlah banyak. "Fanadhkuru minha tarafan wa billahi taufiq." Kami akan menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut dan hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada kami. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, di mana beliau berkata, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami dan beliau adalah yang jujur, yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya salah seorang kalian ya diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, berupa cairan. ثم يكون علاقه مثل ذلك. Kemudian setelah itu 40 hari pula seperti darah. ثم يكون مضغه مثل ذلك. Kemudian 40 hari lagi setelah itu seperti segumpal daging. ثم يرسل الملك. Kemudian diutuslah malaikat kepada dia. فينفخ فيه الروح. Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh terhadap janin tadi. ويؤمر باربع كلمات. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat empat perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Untuk mencatat rezeki janin ini, ajalnya, amalannya, apakah dia celaka ataukah dia bahagia masuk surga. Kemudian kata Nabi SAW, fawalladhi la ilaha illa ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan sesembahan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, sungguhnya salah seorang dari kalian sungguh-sungguh akan mengerjakan perbuatan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan surga hanyalah tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian karena didahului oleh alkitab, oleh takdir. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia pun di akhir hayatnya mengerjakan pekerjaan atau amalan penduduk neraka jahannam. Fayadkhuluha, kemudian dia pun meninggal dan masuk dalam neraka jahannam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sungguhnya salah seorang dari kalian sungguh-sungguh benar-benar akan mengerjakan amalan perbuatan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan neraka hanyalah tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tapi sudah kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahli jannah, ya, maka dia pun mengerjakan perbuatan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang berkaitan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah as-shadiq al-masduq. As-shadiq yang jujur artinya dia adalah dalam perkataannya selalu benar. Wal masduq, dan dibenarkan artinya Rasulullah sallam, ya, tatkala menyampaikan wahyu selalu dibenarkan. Kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membuka hadisnya dengan mensifati Nabi dengan shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan? Karena hadis yang akan beliau sebutkan adalah tentang perkara gaib. Tentang perkara gaib yang tidak mungkin diketahui perkara gaib tersebut kecuali dari jalan wahyu. Ya, karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tahapan-tahapan penciptaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga tahapan penciptaan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Yang pertama, janin itu pertama kali dalam perut ibunya dalam bentuk air selama 40 hari. Yaitu air yang tercampur dari air lelaki dan air wanita. Kemudian tersimpan dalam, ya, rahim seorang wanita selama 40 hari. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu, setelah dari berupa air berubah menjadi segumpal darah, yaitu darah yang pekat dan saling lengket darah tersebut. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu, setelah 40 hari berikutnya, maka berubahlah darah tadi menjadi segumpal daging, ya, dan itu juga selama 40 hari. Setelah itu baru kemudian dikirim malaikat kepada janin tersebut untuk meniupkan ruh kepada janin tadi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya proses peniupan ruh kepada janin manusia itu dilakukan setelah sempurnanya tahapan yang ketiga. Dan setelah kita ketahui dalam hadis ini bahwasanya setiap tahapan 40 hari. Artinya setelah terselesaikan tiga tahapan berarti setelah 120 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Ya. Oleh karenanya janin sebelum ditiupkan ruh, apa, yakni posisinya sebagai apa, statusnya, janin tersebut masih mayat. Belum ada ruhnya. Dan inilah yang dikenal dengan, ya, dengan mayat atau kematian yang pertama. Ya, sebelum ditiupkan ruh, maka janin dalam bentuk mayat kematian yang pertama. Yang ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana amatana tsnataina wa ahyaitana tsnatain. Amatana tsnataini wa ahyaitana tsnatain. Ya, kata mereka, ya Allah, sungguhnya engkau telah menghidupkan kami, telah mematikan kami dua kali, dan engkau telah menghidupkan kami dua kali. Ya, kematian yang pertama, ya ini, selama tiga tahapan, 120 hari sebelum ditiupkan roh, ini kematian yang pertama. Kemudian muncul kehidupan yang pertama. Kapan kehidupan yang pertama? Setelah ditiupkan roh, setelah 120 hari diutuslah malaikat untuk meniupkan roh. Maka hiduplah manusia tersebut, sampai kapan? Sampai tiba ajal kematiannya. Ya. Begitu tiba ajal kematiannya, dia masuk pada kematian yang kedua. Kematian kedua, kemudian dikubur. Sampai kapan kematian kedua ini? Sampai tiba hari kiamat jika dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan, maka timbullah kehidupan yang kedua, kehidupan yang abadi di hari akhirat kelak. Nabi SAW menyatakan, ya, ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّهُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Kemudian diutuslah malaikat, kemudian meniupkan ruh, kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Ya. Dicatat untuk menyuruh mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataupun celaka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di penghujung hadis ini, bahwasanya segala perkara yang terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan yang wajib bagi seorang hamba hendaknya senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa khawatir dengan kondisinya, tidak tahu apa yang akan dia mengakhiri hayat kehidupannya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis ini pun bersumpah dengan nama Allah, fawalladzi la ilaha ghairuh, dengan demi zat yang tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, semuanya salah seorang dari kalian benar-benar akan mengerjakan pekerjaan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sehingga jarak dia dengan surga hanyalah tinggal sehasta. Faisbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amalin ahli nar fa yadkhuluha, kemudian dia kedahuluan takdir Allah dan di akhir hayatnya dia mengerjakan perbuatan kemaksiatan, perbuatannya penduduk neraka, maka dia pun masuk dalam neraka. Dan sebaliknya, ada salah seorang dari kalian akan benar-benar mengerjakan amalan penduduk neraka, bermaksiat terus kepada Allah, sampai jarak antara dia dengan neraka tersebut hanyalah tinggal sehasta. Kemudian dia didahului oleh takdir, kemudian dia pun di akhir hayatnya mengerjakan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya hadis ini menumbuhkan rasa takut kepada diri seorang hamba, rasa khawatir akan tertimpa dengan su'ul khatimah. Seorang hamba tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Dan dia harus senantiasa khawatir dengan su'ul khatimah. Dan dia hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan sabat, diberikan ketegaran hingga kematiannya. Dan dia berusaha untuk mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan keselamatan. Itu dengan beramal soleh, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ya. Dan hati-hati, jangan sampai dia menyembunyikan kemunafikan dalam batinnya. Menyembunyikan perkara yang buruk dalam batinnya. Karena dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sungguhnya salah seorang dari kalian, ya, benar-benar mengerjakan amalan penduduk ahli surga, kata Nabi SAW, fima yabdulin nas, yaitu penduduk amalan penduduk surga, amalan kebaikan, akan tapi yang nampak pada masyarakat melihatnya itu amalan kebaikan, akan tapi dalam hatinya menyembunyikan keburukan, menyembunyikan kemunafikan dan lain sebagainya. Yang sifat seperti ini, menyembunyikan keburukan dalam hati, merupakan salah satu sebab timbulnya su'ul khatimah. Oleh karenanya seorang hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindarkan dari su'ul khatimah dan dianugerahkan husnul khatimah. Tsumma aurad rahimahullahu taala haditha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث يبين هول النار يوم القيامة وكبر النار وسعتها وأنها يؤتى بها تجر إلى أرض المحشر يوم القيامة يجرها 70,000 ملك في 70,000 لأن لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا العدد الكبير الهائل من الملائكة ولا يعلم قوتهم إلا الله سبحانه وتعالى يجرونها، فكيف بالحال حال النار؟ فلا شك أن هذا الحديث من أعظم ما يكون تخويفا من النار وأهوالها، وأن الحريب العبد أن يخاف من النار وأن يتقي النار وأن يعمل أسباب التي تبعده عن النار وعن سخط الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam." Ya, maka didatangkan neraka jahanam pada hari tersebut, itu pada hari kiamat kelak, yang neraka jahanam tersebut memiliki 70 tali, ya 70 tali. Ma'akul li zimamin sabuna alfa malakin. Setiap tali digeret atau ditarik oleh 70,000 ya malaikat. Yajurunaha, mereka menarik tali-tali tersebut. Hadis ini hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang dahsyatnya dan ngerinya neraka Jahannam yang akan didatangkan oleh Allah, dinampakkan pada hari kiamat kelak. Ya, dan juga menjelaskan tentang luasnya neraka Jahannam. Ya. Oleh karenanya neraka Jahannam tersebut dibawa atau ditarik, dihadirkan oleh 70,000 ya malaikat dikali dengan 70,000. Jadi 70,000 kali 70,000 karena ada 70 tali yang digunakan untuk menarik neraka Jahannam tersebut, untuk dihadirkan neraka Jahannam tersebut. Setiap tali dibawa oleh 70,000 malaikat. Berarti yang menghadirkan atau menarik neraka Jahannam untuk dihadirkan 70,000 kali 70,000 malaikat. Jumlah yang sangat besar, ya. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Ya, dan kita tidak tahu, tidak ada yang mengetahui bagaimana dahsyatnya dan kuatnya malaikat-malaikat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan besarnya, luasnya neraka Jahannam tersebut yang ditarik oleh 70,000 kali 70,000 malaikat. Kemudian bagaimana pula dengan dahsyatnya dan ngerinya neraka Jahannam tersebut? Tentunya hadis seperti ini akan menimbulkan rasa takut dalam diri kita kepada neraka Jahannam, kepada dahsyatnya neraka Jahannam, kepada ngerinya neraka Jahannam, dan menjadikan seorang hamba untuk takut, untuk menghindarkan dirinya dari neraka Jahannam dan berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa mengantarkan dirinya kepada neraka Jahannam yang sangat mengerikan tadi. ثم أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه التحذير من المعاصي والذنوب التي توجب دخول النار والتعذيب في النار، وأيضا يفيد أن أهل النار دركات يتفاوتون في عذابهم فيها، وأن أهونهم عذابا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يوضع في أخمص، وأخمص القدم بطن القدم من أسفل، فيوضع في أخمص قدميه جمرتان، في أخمص قدميه جمرتان، جمرة تحت الأخمص الأيمن وجمرة تحت الأخمص الأيسر، يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فلا شك أن مثل هذه الأحاديث وتأملها يردع الإنسان عن المعاصي والذنوب التي هي من موجبات دخول النار أعاذنا الله وإياكم. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن نسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhumā dimāghuhu." Sungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya, yang paling ringan hukumannya pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang diletakkan pada kakinya, di bawah kakinya, ya, dua buah bara api, yang kemudian karena dua bara api tersebut maka otaknya pun mendidih. Ma yaro anna ahadan ashaddu minhu adzaban, dia memandang bahwasanya tidak ada yang lebih berat hukumannya daripada dia. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal dia adalah orang yang paling ringan hukumannya pada di neraka Jahannam di akhirat kelak. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi peringatan kepada kita akan bahayanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka Jahannam. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang bahwasanya penduduk neraka bertingkat-tingkat, darakat. Ya, sebagaimana penduduk surga ada derajat-derajatnya, penduduk neraka juga bertingkat-tingkat. Dan yang paling rendah, yang paling ringan, ya, paling ringan hukumannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, bahwasanya yang paling ringan adalah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, yaitu seorang yang diletakkan di bawah kakinya, ya, akhmas, akhmas adalah bagian perut kaki tapi bagian bawah, di telapak kaki ada yang mencengkung, itu yang disebut dengan akhmas. Diletakkan dua bara api, ya, sebelah kanan kaki kanan dan sebelah satunya di sebelah kaki kiri. Apa akibatnya? Yaghli minhuma dimaguhu, karena dua, ya, bara api ini akhirnya otaknya pun mendidih. Panas bara api tersebut sampai kepada otaknya dan menjadikan otak orang ini mendidih. Orang ini tatkala melihat siksaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayaro anna ahadan asyadu minhu adzaban." Dia menganggap bahwasanya tidak ada yang lebih parah hukumannya daripada dia. Karena dia merasakan pedih dan sangat parihnya dan sangat pedihnya, sangat besar azab yang dia alami. Akan tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la ahwanuhum adzaban." Sungguhnya dialah yang paling ringan hukumannya. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana lagi dengan hukuman-hukuman yang lebih berat setelah itu, yang paling ringan saja demikian sulitnya, demikian pedihnya, demikian tersiksanya, bagaimana lagi dengan hukuman-hukuman yang lainnya. Hal ini tidak dilakukan lagi, akan menumbuhkan rasa takut dalam diri seorang hamba dan menjadikan seorang untuk menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mengantarkannya kepada neraka jahanam. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan sampaikan kelanjutannya pada esok hari, dan selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala. Nah, kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh atas dars yang telah disampaikan, dan ada 3 atau 4 menit waktu kita untuk memberikan kesempatan bagi para pendengar yang bertanya. Ada pertanyaan dari saudara Abu Diva di Ciledug yang bertanya, ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang beramal amalan ahli surga tetapi kemudian telah tertulis di dalamnya kitab sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka dan akhirnya ia memasuki neraka tersebut, ada sebagian dari kalangan yang menganggap hadis ini tidak adil. Bagaimanakah cara menjelaskannya? Mohon penjelasan dari Syekh jazakallahu khairan. Mithal hadzal kalam la yaquluhu man yu'adzimu Allah subhanahu wa ta'ala ويخاف من الله، ونحن في باب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وما يقوله أو ما يشير السائل أن يوجد من يقول أن هذا يتنافى مع العدل، هذا لا يقوله إلا من لا يخاف من الله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل الحديث يجد أن ما قاله هذا القائل بعيد عن فهم الحديث كل البعد، والحديث فيه أن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة، وأشرت أنه في رواية جاءت أيضا موضحة لهذا، وهي فيما يبدو للناس وأما قلبه ففي شيء من الفساد والانحراف والانحلال، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والواجب على المسلم أن يفهم هذا الحديث على وجهه الصحيح، وأن يخاف من الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالواجب أن يقبل على الله وأن يصدق مع الله وأن يسأل الله عز وجل الثبات، وأن يبذل الأسباب التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang muncul atau pernyataan yang muncul dari orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan ketidakadilan, padahal kita sekarang sedang membahas tentang rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamati tentang isi hadis ini, ya, maka dia akan mendapati bahwasanya pernyataan tersebut adalah pernyataan yang jauh daripada kebenaran. Syekh telah menjelaskan bahwasanya dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdulinnas, yaitu seorang mengerjakan pekerjaan atau amalan perbuatan ahli jannah, itu kebaikan yang itu nampak pada masyarakat. Kata Nabi SAW, yang nampak pada masyarakat, artinya apa? Dalam hatinya ada, ya, nampaknya dia melakukan kebaikan, akan tapi dalam hatinya ada kerusakan, ya, ada fasad, ada inhiraf, ada kerusakan, penyimpangan, ada riya dan macam-macamnya, sehingga akhirnya di akhir hayatnya nampak, ya, nampaklah hakikat daripada dirinya, sehingga dia pun mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun masuk dalam neraka jahanam. Oleh karenanya kita hendaknya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa minta agar Allah menegarkan hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Dan kita tahu bahwasanya hati-hati para hamba berada di usbu'ain minus asabi'ir rahman, berada di antara dua jari Allah, dan Allah membolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wajib bagi kita, ya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha kita minta kepada Allah agar ditegarkan sabat di atas kebenaran, dan kita berusaha beramal soleh sebanyak-banyaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Hendaknya engkau, ya, berusaha semangat untuk melakukan amalan yang bermanfaat bagi kepada engkau, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, beramal. Beramallah kalian masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa takut dalam hati kita, ya, sehingga kita senantiasa menyiapkan diri kita untuk bertemu pada hari yang sangat dahsyat kelak, hari di mana setiap kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.